اسم الزمان والمكان. Dua isim, yaitu zaman dan makan. Isma, kita sayang ismani. Az-zaman wal makan. Pam, kemudian dia diidopakan. Dihilangkan alifnya, nunnya. Isma az-zamani wal makani. Kedua isim, zaman dan makan. Wahuma isman masukon li zamani buku'il fi'li aw makani. Keduanya adalah isim masukon yang dibuat, dibentuk li zamani untuk menunjukkan zaman, waktu buku'il fi'li terjadinya pekerjaan aw makani atau tempatnya. Nah, jadi adalah isim yang dibuat untuk menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan atau apa? Tempat terjadinya pekerjaan. Wahuma minas tulati ala wazni maf'al. Perhatikan baik-baik. Dia kalau dari tulati wazannya maf'al. Bi fathil mim wal ain. Bi fathah mim dan ainnya. Ini umum dulu ya. Nanti ada rincian. Ini asalnya maf'al. Asalnya apa? Maf'al kalau dari tulati. Wa sukun bayi ma bainahuma. Bi fathah mim dan ain dan disukun antara keduanya. Maf'al. Ya, kapan ini? Ini di garis bawah ini ketentuannya. In kanal mudori umat mumal ain au maftuha. Ini kalau mudorinya di doma ainnya atau di fathah. Artinya, kalau aku dapat kata, ya tubuh, apa isi makannya? Tempat atau waktu menulis? Maktab. Demikian pula yang di fathah, ya tahu. Hah? Apa? Maktab. Ini kiasi, tidak perlu repot. Dipahami? Yang penting ainnya di domat atau ainnya di fathah pada fi'il mudhari, maka langsung isim zaman dan makannya apa? Maf'al. Mudah sekali, langsung begitu saja. Sulati ini ya perlu dipikirkan. Kalau di atas sulati itu lebih mudah lagi, tidak ada sulitnya sama sekali. Sulati ini pertama kalau di domat ain dan di fathah, au mu'talallam mutlaqo atau mutalamnya secara mutlak fi'il nafis. Kapan dia mutalamnya, mau dia yak ilu, yak alu, yak ulu? Bang, kalau dia mutal, seperti yadu, itu kan yak ulu. Yardo, itu yak alu. Yahdi, itu apa? Yak ilu. Kapan itu? Mutlak, mutlak maksudnya yak ulu, yak alu, yak ilu. Kalau dia fi'il nakis, pasti mak'al. Jadi, yadu, apa isi makannya? Yadu, mada'a, kan mada'ayu diganti ya mada'a. Yardo, mardo. Yahdi, mardo. Ini dal. Yahdi, mahda, mardo. Mentang-mentang dari yardo beda tadi dong ya, ini dal. Jelas berarti? Tidak apa saja. Pokoknya yang pertama bisa gini. Yakzu. Tepat pernah? Mabza. Kan alif, waw, atau ya. Nah, kalau terlihat setelah fathah, dia berharokah, pasti diganti menjadi alif. Kan begitu? Nah, misalnya kan, kan asalnya mada'a kan mada'awun. Mada'awun, kan begitu? Tapi kan waw berharokah, sebelumnya fathah, diganti alif, jadinya mada'a. Demikian pula apalagi sudah alif. Demikian pula apa? Iya. Langsung semua jadi alif. Jelas ya? Mudah. Ayat 2. Selesai. Ini tulati. Perhatikan tulati. Artinya sekarang berarti. Sekarang berarti. Selain ini, artinya kalau selain fi'il naki sebentar, dan selain yang di dhamma atau di fathah ainnya, maksud yang kedua. Dipahami? Masuk di yang kedua. Lihat yang kedua. Wa alamatin. Contoh dulu. Kamansor. Dari kata apa fi'il mudhorinya ini? Yang suruh. Fi'il mudhorinya saja. Fi'il mudhori. Bukan dari madhi ini. Mudhori yang kita mau. Iya. Madhabu fi'il mudhorinya? Yadhabu. Marma? Yarmi. Mauko? yauki dari kata yaki, kan jadinya begitu. Tapi kan kembali karena yaki wakau yaki hilang wawunya kan karena jatuh di antara dua musuh. Ketika sudah mau ko, mau ko, ini bahasa Makassar. Kalau sudah mau ko, ini apa ini? Sudah tak ketemu antara dua musuh, kembali wawunya. Paham saudara? Tidak paham dia kalau dibilang dia di bahasa Makassar. Iya, iya. Mau ko sama dengan mau ki. Iya, paham tu? Maksudnya antum mau, ki itu kamu. Iya. Kalau ko kamu juga tapi kasar. Paham gak ini? Nah, kalau ki halus, kalau ko kasar. Ini dia. Jadi wah. Wala maf'il, dia tuh maf'il, bikasril ain, bikasro ainnya, maf'il. Kapan? In kanat ainu mudori ini maksurotan. Ini kalau ain fi'il mudorinya di kasro, berarti yaqilu. Kan cuma ada tiga, fi'il mudorinya itu lagi. Yaqulu, yaf'alu, yaqilu. Apapun mudmadinya, pokoknya tiga ini jadinya. Paham gak ini? Sekarang kalau yaqilu, itu langsung maf'il. Misalnya ada dapat kata misalnya yaghfiru. Yaghfiru apa isi makan dan zamannya? Maghfir. Waktu pengampunan, tepat tempat pengampunan. Nah, yaghfiru. Tempat cuci? Maghfir. Waktu cuci? Maghfir. Jelas ini? Yang penting yaghfiru. Demikian pula kata guru. Au kanat mitalan mutlaqo. Atau dia fi'il mithal, dia mutlak. Artinya kalau fi'il mithal saudara, terserah yap ulu, yap alu, yap ilu, pasti matinya apa kalau isi makan dan zamannya ma'il. Seperti walada, maulid, waktu kelahiran, tempat kelahiran. Dan wa'ada, langsung saja, gak usah cari, gak usah dibilang fi'il mudorinya apa. Itu enaknya, sama dengan fi'il najis tadi. Enggak usah antum cari fi'il mudorinya, karena itu mutlak. Kapan antum dapat fi'il najis? Enggak usah. Mudorinya apa ini? Enggak perlu, karena pasti dia maf'al. Nah, sekarang fi'il mithal. Fi'il mithal. Yang penting dia fi'il mithal. Pasti dia apa? Maf'il. Enggak usah buat fi'il mudori. Paham ini? Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Walaupun gundul nanti kita bisa tahu. Ini fi'il mithal. Sudah. Gundulnya dibacanya maf'il. Nah, maulid, maudi, mau'id. Ya? Jelas ini? Maisir, yang ya. Mutanya ya, maisir. Jelas ini? Semua muktal. Yang fi'il mithal. Fi'il mithal, apakah dia wau atau ya? Fi ghairi mu'talil lam. Tentunya yang ini pada selain yang mu'tal lam. Paham? Pada selain yang mu'tal lam artinya kalau ada misalnya fi'il mithal, tapi lamnya juga mutal, ini kan nanti jadi tidak jadi fi'il mithal sebenarnya. Ini kan jadi fi'il apa? Fi'il la lafiz. Lafiz apa? Ya mutal fa dan lamnya. Mutal lafiz makruh. Iya kan? Hukumnya ikut siapa? Ikut nakis. Dipahami ini? Ikut nakis. Pada selain mutal lamnya, ke majlis. Dia kata jalan saya jilisu. Mabi' ba'ya bi'u. Mau'id. Maisir. Maujil. Paham ya? Wakila dan dikatakan in sohhatil waw fil mudhari kawajila yaujalu fahuwa minal kiasil awal. Dikatakan, dikatakan. Ada mengatakan kalau sohih wawunya, maksudnya kalau tidak hilang. Sohih di sini bukan sohih lawan huruf mu'tal. Kalau tidak hilang wawunya pada fil mudhari, kan waw huruf fi'il mithal kan hilang di fi'il mudhari seperti walada, jadi walada jadi yalidu karena jatuh antara dua musuh. Tapi kalau wajila jadinya apa? Yau jalu, bukan ya jalu. Tapi itu tidak hilang. Ada mengatakan kalau tidak hilang maka ikuti yang pertama maf'al, dikatakan seperti itu. Berarti wajila yau jalu jadinya apa isim makan dan zamannya? Mau jalan. Paham gak ini? Itu dikatakan saja. dikatakan pendapat yang lemah. Kemudian kata Allah rahmatullahi ta'ala, wa min ghairi salati, selesai itu. Sekarang selain sulati mudah. Ala zinat ismi maf'ulihi. Kalau selain sulati, maka di atas wazan isi maf'ul. Semuanya sama. Nanti kita tahu artinya tergantung korena. Tergantung konteks kalimatnya. Paham ya? Tergantung konteks apa? Konteks kalimatnya. Sama dengan isi maf'ul. Sama dengan isim maf'ul. Kamukrom, memustakhraj, memusta'an, sama semua. Wa min hadza yu'lam anna sifat az-zaman wal makan wal masdaru mimi wahidah sigoi usulati. Maka dari sini diketahui bahwa sigoi zaman, makan, masdar dan masdar mimi itu sama pada selain usulati. Yaitu karena masdar mimi selain usulati sama dengan isim maf'ul. Zaman, makan, selain usulati sama dengan isim maf'ul. Berarti semuanya apa? Sama. Yang membedakan nanti siak saja. Siak saja. Wa qada fi ba'di awzani sulati. Demikianlah pula pada sebagian wazan sulati. Pada sebagian wazan yang sulati. Wa tamyiz bainaha bil qara'in. Untuk membedakan antara semua itu dengan apa? Dengan korina. Paham gak ini? Konteks kalimat, orang berbicara. Karena kan kita sudah tahu maksud teman kita ini apa. Paham gak ini? Apa maksudnya? Lihat susunannya. Lihat susunannya. Fa in lam tujad qarina, kalau tidak didapatkan qarina, fa salihun li zaman wal makan wal masdar. Sudah, kalau tidak ada qarina berarti cocok untuk zaman, cocok untuk makan, cocok untuk siapa? Masdar. Masdar apa tadi? Mimi. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Kemudian kata Allah rahmatullah ta'ala lanjutannya, wa kathirun ma yusawku minal ismil jamid ismu makan ala zinati maf'alah. Masya Allah. Kebanyakan dibuat dari isim jamid, isim makan di atas wazan maf'alah. Masya Allah. Kalau ada isim jamid, antum mau buat isim makannya, misalnya asadun, dan pastinya apa? Paham maksudnya isim jamid? Paham? Ada caranya. Jadi tempatnya gampang sekali. Untuk membuat isim makan dari isim jamid, maka buat di atas wazan maf'alah. Di fathin fasukun fakatin. Dengan fakat kemudian sukun kemudian fathah. Lidalalat ala katroti dari kesehati dari kemakan. Tapi hati-hati. Ini untuk menunjukkan banyaknya sesuatu itu di tempat itu. Jadi antum boleh buat kalau itu banyak. Paham ini? Seperti apa? Kama asadah. Apa artinya ini? Tempat itu banyak singa. Paham gak ini? Jelas ini? Jelas ya? Ma'asada, tempat itu banyak singa. Masbah, tempat itu banyak hewan buas. Wama betokoh. Dari kata bitir. Apa beli bitir? Semangka. Kalau ma betokoh, banyak semangka. Makta. Apa kita timun, netimun, ketimun, apa itu ketimun? Bonte, tau bonte? Itu yang gemuk. Iya, timun tapi gemuk. Jadi dibilang orang Makassar bilang bonte. Semua orang gemuk dibilang bonte. Paham saudaraku? Paham nih kita. Apa juga yang menerjemahkan kita itu apa? Kubis kol. Ada juga macam-macam terjemahannya. Yeah. Jelas ini ya. Jadi ketika kita bilang iya maktaah, orang sudah tahu kok banyak kista. Ya, yeah. Minal asadi wasabu'i wal bitikh wal kista. Dari diambil dari kata-kata apa aja? Jamin. Jelas ini. Jadi kita tuh puas saja. Kalau banyak laut, misalnya orang butuh banyak laut di tempatku, laut semua, tidak ada pulaunya. Kita hidup di atas air, banyak laut. Apa bahasa Arabnya? Mahbaro. Mahbaro. Banyak kubur? Mahbar. Tempat kuburan, tempat penguburan, tapi banyak. Dibilang apa? Ayo kita ke mahbaro. Apa artinya mahbaro? Tempat kuburan, tapi banyak kuburannya, bukan satu. Paham, itu paham ini? Paham saudaraku, Pak Kerteng? Alhamdulillah. Ini mana saja. Dari pokoknya ambil dari isim apa? Kalau antum mau ambil dari isim, jamin. Boleh. Mak'ala. Ini tentunya berdasarkan penelitian yang mereka sebutkan. Kemudian kata Allah rahmatullah ta'ala, wa qada sumi'at al-fazul bil-kasri wa siyasuh al-fath. Ini terakhir saudara, supaya antum tidak bingung. Telah didengar beberapa lafaz di kasrah pada kiasnya fathah. Seperti kan kalau masjid, orang bingung, ini masjid, tempat sujud masjid. Padahal kalau kita buat pikirnya, sajadah yasjudu, bukan sajadah yasjidu. Sebenarnya kalau sajadah yasjudu apa? Masjid. Tapi datang apa? Masjid. Gimana? Itu simai. Kalau menyelisih itu kaidah, maka itu apa? Simai. Makanya beliau bilang, telah didengar beberapa lafaz di kasrah pada kiasnya apa? Fathah. Kal masjid lil makan alladhi buniya lil ibadah, untuk tempat yang dibangun untuk ibadah, kan tempat. Wa illam yusjadbi, walaupun tidak disujud padanya. Nah, yang berarti tempat dibuat untuk ibadah namanya masjid, walaupun orang tidak sujud. Wa matli', tempat apa ini? Tempat terbit matahari. Wa maskin, tempat tinggal. Wa mansik, tempat sembelih. Wal manbit, tempat menanam sawah, kebun, menanam wal marfiq, marfiq tempat apa? Tempat menjenguknya, tempat orang menjenguk ya, karena rafiqo teman yang menjenguk begitu kayaknya. Wal masjid tempat apa? Tempat jatuh. Hah? Iya, tempat jatuh. Iya, jurang. Iya. Wal mafriq, tempat perpisahan. Wal mahsyir, tempat berkumpul. Wal majzir, tempat menyembeli. Iya. Jazur. Iya, tempat menyembeli. Wal madinah, apa madinah? Tempat persangkaan. Wal masyrik, tempat terbit. Wal maghrib, tempat terbenam. Iya, semua ini kan padahal goroba, ya, yang berhubung, ya, wasumi al-fatah di badinah. Tapi sebagian yang telah didengar juga dengan di fathah. Kalau mereka bilang maskan, mansab, mafrok, maklak, nah, kalau ini sudah di atas asal. Nah, sudah di atas apa? Asal. Wa qada ja'a minal mafdhu al-'ain. Ya. Kadang data juga yang di fathah ainnya, ya, seperti wa qada ja'a minal mafdhu al-'ain. Kadang data dari yang di fathah ainnya seperti al-majmi' bil kasr bi kasro. Dengan kasro. Qalu wal fathu fi kulli ja'iz wa illam yusma'. Masyaallah. Di antara ulama ada mengatakan di fathah pada seluruhnya boleh walaupun tidak didengar dari orang Arab. Kenapa? Karena itu asalnya. Karena itu apa? Asal kiasannya. Kapan dia di dhamma ain atau di fathah, ya maka di fathah. Kan begitu? Ya, walaupun tidak didengar. Wa qala ustaduna almarhum, ya, berkata ustaz kami almarhum, mungkin dalam bentuk doa, ya, semoga dirahmati. Bukan menunjukkan dia dirahmati, ya, dan ucapan seperti almarhum, kalau dia pastikan dirahmati, salah. Sebetulnya dibawa di azab, kan begitu, kita tidak tahu di alam kubur. Ya, tapi kalau yang dimaksudkan dengan doa almarhum bermakna rahimallah, semoga Allah merahmatinya, yaitu Asy-Syaikh Husain al-Mursafi fi al-Wasilah hadza ila lam yakun ismul makan maqbutan. Ini katanya kalau isi makannya tidak ditentukan, ya, belum ditentukan, bisa makin makal. Wa illa fahalat. Kalau tidak, maksudnya kalau sudah ditentukan sah di fathah. Kakolika seperti ucapan antum asjudu masjid, boleh asjudu masjid zaid, ya. Ta'ud alaika barakatuhum. Tapi ini yang dinukil ini perkataannya orang sufi. Itu masalahnya. Yang dinukil ini perkataannya siapa? Orang sufi. dia bilang, ya, mereka bilang perkataannya ini, ya, Syekh Husain Al-Mursawi, ya, ahjud masjid Zaid, saya sujud tempat sujudnya Zaid, ta'ud alaika barakatuhu, akan kembali kepada kamu apa? Berkahnya. Tidak ada berkahnya, hanya tempat sujud Nabi itu yang ada berkah. Ini orang suci. Tapi yang belum masukkan adalah masjid. Dia bilang apa? Masjid. Jelas ini dia bilang. Iya. Di patih jin, di patih jinnya masjid. Aibil maudi illa di sajarapi. Itu di tempat yang dia sujud padanya. Wa qala si bawai, berkata si bawai, wa amma maudi usujud fal masjid. Adapun tempat sujud maka masjid. Bil patih lagoi. Di patah lagoi. Paham ini? Jadi kalau sudah pasti isi makan, masjid. Tapi bisa isi makan, bisa zaman, maka masjid. Tahu ini? Bisa? Masjid. Jadi kalau sudah ta'yin, boleh. Jadi kata-kata si bawah ini, kalau sudah pasti di situ adalah merupakan tempat sujud yang diinginkan, maka masjid. Maka apa? Masjid. Bifat lagoi dengan fathah, tidak lain. Seka'anna awjabul fathih, seakan-akan dia wajibkan apa? Fathah. Paham si bawah ini? Alhamdulillah. Kita selesai dari isim zaman dan makan. InsyaAllah besok masuk di isim alam.